إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sekarang insyaallah kita melanjutkan penjelasan tentang al-ibadah secara luas dari definisi tentang makna bahasa atau makna al-istilah atau makna al-istilah makna al-bahasa dan makna al-istilah. Kemarin dalam makna bahasa dikatakan oleh beliau Syekh bin Baz, al-ibadatu indal Arab, yakni indal logatihim. Indal Arab, yakni indah logatihim, menurut bahasa Arab. At-tadallulu wal-khudu'u wal-inkisar. Adapun definisi al-ibadah secara syar'i atau istilah syar'i paling lengkap adalah definisi dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa ya ismun jami'un. Ini perlu dihafal. Definisi ini perlu dihafal. Karena definisi yang paling lengkap dan perkara ibadah adalah perkara yang paling inti, bahkan diciptakannya jin dan manusia adalah dikarenakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengambil tentang definisinya. Dan definisi yang paling ajma itu definisi apa namanya? Yang terpenuhi apa? Al-jami' al-mani'. Apa makna jami'? Mencakup semua yang masuk dalam kategori ibadah. Al-mani' mengeluarkan apa saja yang bukan termasuk ibadah tadi. Itu namanya definisi al-jami' ta'rif yang ada di situ terpenuhi syaratnya, yaitu jami' dan mani'. Jami' artinya mencakup, mani' menghalangi. Definisi apa saja yang paling terlengkap adalah ketika terpenuhi padanya dua syarat, yaitu al-jami' dan al-mani'. Jami' maknanya mencakup semua apa yang terkandung dalam definisi tersebut. Al-mani' mengeluarkan atau menghalangi apa saja yang tidak terkandung di dalamnya. Itu definisi yang paling terbaik. Jadi definisi yang paling terbaik adalah syaratnya juga yang lain apa? Yang paling pendek, yang paling pendek dan paling jami' dan mani'. Itu namanya apa? Definisi yang paling terbaik dari yang paling pendek, yang di situ terpenuhi dua syaratnya, al-jami' dan mani'. Itu makna definisi. Paham ya, Pak? Ini penting. Dan definisi al-ibadah adalah ismun jami'un, nama yang lengkap yang mencakup, sebuah nama yang lengkap dan mencakup semua apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Jadi perkataan yang zahir, perbuatan yang zahir seperti amalan kita, salat kita, puasa kita, haji kita, ibadah-ibadah yang terkait dengan amalan badan, itu yang zahir, al-amru bil ma'ruf nahyanil mungkar. Dan yang batin adalah seperti kebencian, kecintaan, amalul qalb, menyimpan kebenaran apa ya dalam hati. Ya, itu namanya apa? Batin iman. Ya kan? Yang dalam batin kita itu namanya apa? Amalan yang batin. Ini semuanya adalah ibadah. Baik. Saya lanjutkan tentang penjelasan al-ibadah dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala wa qala. Yani qala rahimahullah wal ibadatu ya ta'atuhu subhanahu. Al-ibadah ialah mentaati Allah subhanahu, Allah yang maha suci. Wa ta'atu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, mentaati rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nah, mentaati beliau itu apa? Fi'li ma amarallahu bihi wa rasuluh. Mentaati Allah, mentaati rasulnya, maknanya dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dengannya, dan dengan melakukan apa yang Rasulullah perintahkan. Wa tarki ma naha Allahu anhu wa rasuluh, dan meninggalkan apa yang Allah larang darinya dan juga apa yang Rasulullah larang darinya, dengan syarat an imanin billah, melakukan apa yang Allah perintahkan, melakukan apa yang Rasulullah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan yang Rasulullah larang, dari keimanan, berangkat dari iman dengan Allah dan Rasulnya. Maka meninggalkan tidak minum khamr, tapi bukan karena meyakini haram. Maka meninggalkan nanti bukan perkara ibadah. Meninggalkan demokrasi, tapi bukan meyakini karena haram, tapi malas, bukan karena ibadah. Ibadah namanya apa? Bukan ibadah, bukan ibadah. Ngapun? Nah, banyak manusia bosan nonton televisi, meninggalkan, bukan ibadah. Kenapa? Karena bukan dari keyakinan itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Meninggalkan mendengarkan musik, kalau bukan karena meyakini itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka bukan ibadah. Maka dikatakan an imanin billah wa rasuli, berangkat dari keimanan dengan Allah dan Rasulnya, di mana Allah telah melarang, Rasulnya pun juga melarang, maka aku tinggalkan. Itu namanya apa? Meninggalkan bentuknya ibadah. Meninggalkan yang seperti itu bentuk ibadah namanya. Meninggalkan dusta, tapi bukan karena meyakini itu terlarang, maka bukan ibadah. Tapi kalau karena itu dilarang, maka menjadi ibadah. Maka dikatakan tadi an imanin billah wa rasuli. Berarti kan ya Allah. Kita menjumpai banyak manusia ketika musim demokrasi dia tidak ikut, yang penting kerja. Bagian kerja dapat 20 ribu daripada apa? Pergi ke TPS. Tapi bukan karena meyakini itu terlarang secara syar'i, maka bukan ibadah. Tapi kalau dia meyakini itu karena terlarang, nah di sini dapat pahala. Walaupun tadi dia meninggalkan tadi, kita katakan tarola karena bukan meyakini terlarang, cuma dosanya ya beda dengan orang yang berangkat. Dosanya beda dengan orang yang melakukan, walaupun sama-sama keyakinannya apa? Boleh, tapi dia nggak berangkat ya, masih mending. Mahum di sini? Nah itu perlu diyakini. Maka dikatakan di sini an imanin billah, ini diperhatikan nih, an imanin billah ini namanya taqyid. Ibadah itu melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang dan meninggalkan apa yang Rasulullah larang. An imanin billahi wa rasuli, meninggalkan tadi atau melakukan tadi berangkat dari beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa ikhlasin lillahi fil amal, dan memurnikan hanya untuk Allah dalam amalan tadi. Maka kalau itu meninggalkan termasuk amalan, meninggalkan pun ikhlas karena Allah. Ma'ghayatul hub lillahi, disertai dengan syarat yang lain, disertai dengan apa? Puncak kecintaan lillah ketika dia mengamalkan. Ketika mengamalkan apa yang Allah perintahkan, ketika mengamalkan apa yang Rasul arahkan, Rasul perintahkan, maka disertai dengan apa? Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wakamulil dzul dan disertai dengan kecintaan terhadap Allah dan juga kesempurnaan merendah bagi Allah ketika dia melaksanakannya. Ketika dia melaksanakan perkara yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Rasulullah larang, ini berangkat dengan ikhlas, sertai dengan puncak kecintaan bagi Allah, puncak merendah hanyalah untuk Allah ketika mengamalkan tadi atau ketika meninggalkan apa yang dilarang tadi. Maka itu bukan asal, yang penting meninggalkan. Tapi bukan di atas merendah diri, merendah hati. Ya kan? Jadi meninggalkan bukan karena merendah hati kepada Allah. Banyak orang yang tidak berjudi tapi karena bukan merendah kepada Allah karena itu dilarang, tidak. Tapi karena apa? Sayang dengan harta, cuma kok gitu. Oh, kok kalah. Khawatir apa? Kalah, bukan takut dosa. Seandainya kau yakin menang, maka dilakukan. Ini beda, meninggalkan yang tidak dapat pahala. Dalam arti bukan kategori ibadah. Terlalu musim pilkades, musim pilpres, musim sepak bola. Tidak ikut taruhan. Takut, khawatir apa? Kalah. Seandainya menang, maka dia ikut. Nah, punya kepastian dia menang, ikut. Atau karena takut aib, meninggalkan karena takut aib saja, bukan karena merendah diri kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Sesuai dengan puncak kecintaan bagi Allah terhadap Allah ketika dia meninggalkan perkara tersebut. Nah, ini maka dibedakan antara seorang yang meninggalkan dengan yang lain meninggalkan karena sesuatu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu diwaspadai, kadang seorang itu demikian. Sudah melakukan sesuatu perkara yang dilarang, tapi bukan karena puncak kecintaan bagi Allah dan puncak merendah untuk Allah, tapi karena yang lain, karena makhluk. Maka menjadi riya. Maka kalau itu, apa itu riya? Riya ya telaku ala hubbil mada wa khaufi. Zam, riya itu diungkapkan pada cinta dipuji, takut dicela. Melakukan karena supaya dipuji, meninggalkan supaya tidak dicela. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnul Qayyim menegaskan bahwasanya riya yutlaqu 'ala hubbil madah wa khaufi zam. Riya itu adalah diungkapkan pada cinta dipuji dan takut dicela. Nah, kalau itu meninggalkan sesuatu itu bukan karena takut dicela, tapi yang intinya adalah karena larangan Allah dan larangan Rasulnya. Sayyid Qala rahimahullah ta'ala, tadi dinukil dalam Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa Majalatul Awal, jilid yang pertama, safha halaman 173. Mi'awa salasa wa sab'in. Kemudian siapa yang memulakan Majmu'ul Fatawa ini? Syekh Muhammad Suwair. Nah, jilidnya berapa kemarin? Salasuna Mujalladan, 30 jilid. Sayyid waqala rahimallahu ta'ala al-ibadatu yal khudu' lillahi jalla wa ala wa tadallulu lahu. Al-ibadah adalah khudu' lillah, merendah hanyalah untuk Allah jalla wa ala. Jalla wa ala, apa makna jalla wa ala? Yang maha tinggi dan maha mulia. Maha mulia dan maha tinggi. Wa tadallulu lahu, sama saja khudu, tadallul sama saja merendah untuk Allah. Wa sumiyatil wadaifu allati amarallahu biha al-mukallafin min awamira wa tarki nawahin ibadatan li'annaha tu'adda bil khudu wa tadallul lillahi azza wa jal. Wa sumiyatil wadaifu, sumiyat ini apa? Fi'il madhi mabni majhul, dinamai. Apa yang dinamai? Tugas-tugas Wadhaif artinya tugas-tugas, wadhifah. Jamaknya wadhaif. Tugas-tugas itu tugas-tugas yang Allah perintahkan terhadap para orang-orang yang mukallaf, bentuk perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan dinamai ibadah. Jadi tugas-tugas yang bentuknya itu melakukan perintah, meninggalkan larangan, perintah dari Allah, larangan dari Allah dinamai ibadah. Kenapa? Li'annaha tu'adda bil khudu' wa ta'dallul lillahi azza wa jal. Karena pelaksanaan perintah-perintah tadi, meninggalkan larangan-larangan tadi itu dinamai ibadah karena dilaksanakan, ditunaikan dengan merendah. Hanyalah untuk Allah azza wa jal. Jadi melakukan ibadah bentuk melakukan perintah dengan larangan, tapi karena bukan untuk karena Allah maka menjadi bukan ibadah. Seperti para munafikin, kenapa kok melakukan sholat di belakang Nabi? Demi menjaga apa? Harta dan jiwa. Seperti orang yang sholat karena toleransi, bukan karena apa? Menunaikan perintah Allah karena demi mendapatkan pahala dari Allah. Cuma toleransi saja. Kalau enggak pergi malu. Tetangganya meninggal maka harus ngumpul. Ya kan? Entah sholat itu tahu apa yang dibaca atau enggak tahu, yang penting kumpul. Toleransi terhadap tonggo, teparu. Nah, itu saja, bukan karena merendah kepada Allah. Maka bukan menjadi perkara ibadah. Meninggalkan perkara yang dilarang, takut mengganggu tetangga saja. Karena mengganggu tetangga itu menurut adab yang berlaku di tempat ini tidak jadi. Bukan karena apa? Bukan karena meninggalkan mengganggu tadi, takut dosa dari dan ancaman dari Allah SWT. Seperti tidak membunyikan musik dengan keras tetangganya. Karena apa? Demi mengurangi tetanggapan karena meyakini dosa. Maka bukan ibadah ketika tadi tidak mengeraskan musiknya, televisinya dan semisalnya. Cuma ya mending daripada yang ugal-ugalan. Enggak ingat tentang tetangganya terganggu. Nah, itu perhatikan ya, Ho. Demikian juga kalau niatnya ikhlas karena Allah, bentuk selawat dan semisalnya, tapi di atas bid'ah maka bukan ibadah. Seperti yang dispeker-spekerkan itu. Isinya sudah mengganggu, ya kan? Tapi juga bukan karena sunahnya Nabi, tapi asal-asalan saja. Setiap sebelum maghrib biasanya apa? Ada nyanyian dari bahasa Jawa itu. Keraskan pendengar. Hah? Apa itu? Nah, itu. Seperti itu. Nah, ini juga termasuk perkara yang mengganggu kaum muslimin yang di atas bid'ah. Juga bukan ibadah. Nah, kalau itu perhatikan di sini. Kenapa meninggalkan perintah, meninggalkan larangan-larangan, melakukan perintah-perintah tadi dikatakan ibadah? Li'annaha tu'adda bil khudu', ditunaikan dengan merendah untuk Allah azza wa jalla. Summa lama kanatil ibadatu la yumkin an tastaqilla bi tafasiliha al-uqulu kama anna la yumkin an tu'rafa bil ahkamu min al-awamir wan nawahi. Atafsil arsalallahu subhanahu wa ta'ala ar-rusula wa anzalal kutuba li bayanil amr alladhi khalaqallahu min ajlil khalqa. Kemudian tatkala ibadah itu tidak mungkin, akal itu akan berdiri sendiri untuk mengetahui rinciannya, sebagaimana juga enggak mungkin hukum-hukum itu akan diketahui dengan akal saja, baik itu perintah-perintah dan larangan-larangan secara rinci enggak diketahui dengan akal begitu saja. Maka Allah mengutus para utusannya. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi mengutus para utusannya dan menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan perintah atau menjelaskan perkara yang dengan perkara itu Allah menciptakan ciptaannya. Nah, berarti kan di sini. Jadi Ibadah ini enggak mungkin secara tersendiri akal itu bisa mengetahui rinciannya. Sehingga Allah mengutus para utusannya. Demikian juga hukum-hukum syar'i, bentuk perintah, bentuk larangan, secara rinci akal juga enggak mungkin bisa mengetahuinya dengan sendirinya. Maka Allah juga mengutus para utusannya, menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan perkara tersebut. Dengan perkara tersebut, nah, disebabkan perkara tersebut, dikarenakannya Allah itu menciptakan ciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya ayat itu yang diinginkan. Perhatikan di sini, catatan kaki nomor 2. Qauluhu bitafasiliha qaidun muhimun. Yakni ibadah tidak mungkin diketahui oleh akal secara rinci dengan sendirinya. Akal tidak berdiri sendiri mengetahui ibadah secara rinci. Ini takyid yang sangat muhim, ikatan yang penting. Seperti as-salat. Fas-salatu was-shaum, salat, puasa, dan seluruh syariat tidak diketahui kecuali dengan perantara para utusan. Lakin ifradullah ta'ala bil ibadah yudraku fil fitrah wal akal wa dalail kauniyah. Dan tapi mengesahkan Allah, pengesahan terhadap Allah ta'ala dengan menunaikan ibadahnya untuk Allah itu bisa dijangkau dengan fitrah dan akal dan bukti-bukti apa? Kauniyah, bukti-bukti apa? Bukti-bukti kauniyah, ya ini apa? Bukti-bukti ciptaan Allah inilah sebagai bukti bahwasanya Allah itu berhak diibadahi. Kita mempelajari dengan akal kita adanya ciptaan, adanya langit dan bumi, ini bukan ada dengan sendirinya, pasti ada sang penciptanya. Maka kalau itu sang penciptanya wajib diibadahi secara fitrah, secara akal. Wujudnya kaun, wujudnya ciptaan yang ada, wujudnya alam semesta ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan wajib diibadahi secara akal, secara fitrah. Illa annahu min kamal rahmatillahi ta'ala annahu la yu'adzibu ahadan asyraka bi illa ba'da qiyamil hujjari saliyah. Melainkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala karena kesempurnaan rahmatnya Allah, bahwasanya Allah tidaklah menyiksa seorang pun yang menyekutukan dengan Allah, kecuali Allah tidak menyiksa seorang pun yang melakukan kesyirikan dengan Allah, kecuali setelah tegaknya hujjah dengan wujudnya utusan. Perhatikan, nafiyul azab ini tidak harus menafikan hukum. Yang dinafikan adalah azab. Wama kunna mu'adzibin hatta naba'atha rasulah. Dan itulah kami menyiksa sehingga kami mengutus apa? Seorang rasul. Jadi yang dinafikan apa? Siksaan. Hukum atau penamaan masih tetap ada. Siksaan tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah diutusnya seorang rasul. Tapi penamaan seseorang ini musyrik ataupun kafir, ya tetap kafir atau musyrik. Walaupun belum tahu, belum pernah dengar ada seorang rasul yang diutus, tapi dia menyembah selain Allah. Hukumnya apa? Nama apa namanya? Musyrik. Apakah disiksa? Tidak. Kapan disiksanya? Setelah diutus seorang rasul, kemudian dia tidak beriman dengan rasul tadi, maka baru kena siksa. Tapi dihukumi kafir musyrik. Sekarang ada seorang yang mengibadahi selain Allah SWT dan dia tidak pernah mendengarkan seorang rasul telah diutus. Atau menghubungi apa? Apa namanya? Apa? Musyrik. Ketika mati tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dimandikan, dikubur di kuburannya musyrikin. Tapi apakah saya yakin dia disiksa? Tidak. Karena kalau dia benar-benar belum pernah mendengarkan seorang rasul. Tapi nanti pada hari kiamat diuji, diutus padanya seorang rasul. Beriman ataupun tidak, nanti dilihat buktinya. Kalau beriman ya sudah selamat, kalau enggak ya kafir masuk neraka. Ini perbedaan antara pemahaman ayat tadi dengan orang yang mengatakan udzur bil jahl atau tidak ada udzur bil jahl. Nanti akan kita jumpai. Maka di sini perhatikan ini tadi. Illa annahu min kamal rahmatillahi ta'ala annahu la yu'adzibu ahadan asyraka bihi. Badaki hujjar saliyah. Melainkan bahwasanya Allah, bahwasanya karena kesempurnaan rahmatnya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah tidaklah menyiksa seorang pun yang menyentuhkan dengannya. Tidak menyiksa. Bukan berarti tidak menamai. Faham? Tidak menghukumi. Bukan berarti tidak menghukumi. Ya dihukumi dia sesuai dengan keadaan dia. Tapi siksaan tertiadakan. Kecuali setelah datangnya hujjah risaliyah. Apa risaliyah maksudnya? Hujjah yang dibawa oleh seorang rasul. Nah itu. Nah ini akan semakin jelas nanti. Ketika seorang tidak mengatakan tidak ada udzur bil jahl, yaitu tadi penjelasannya. Jangan langsung diantem takfiri. Ya kan? Nah, itu perhatikan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Jadi kami menyiksa. Jadi yang tertiadakan apa? Siksaan dalam ayat ini. Bukan hukum terhadap orang yang melakukan sesuatu tadi. Seorang menyembah kubur, menyembah patung, menyembah bintang, tukang sihir, kemudian di alasannya katanya dia bodoh. Atau enggak pernah mendengarkan kebenaran. Itu yang tertiadakan adalah siksaan, bukan penamaan. Apa? Wa ma kunna mu'adzibin. Dan itulah kami menyiksa. Jadi yang tertiadakan dari Allah apa? Siksaan, bukan penamaan. Ini yang diinginkan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya yang sepaham dengan beliau dalam masalah ini. Dan akan diperjelas insyaallah lebih lanjut. Jadi intinya mengesakan Allah Ta'ala diketahui dengan mengesakan Allah berupa ibadah kepada Allah, memurnikan ibadahnya lah untuk Allah, itu diketahui dengan fitrah dan akal dan bukti-bukti apa? Kauniyah, bukti-bukti wujudnya ciptaan. Adapun rincian salat puasa dan seluruh syariat, ya kan? Itu bisa diketahui dengan apa? Perantara Rasul. Tapi pengesahan memurnikan Allah sebagai zat yang berhak diibadahi cukup dengan akal dan fitrah dan bukti wujudnya ciptaan. Melainkan Allah itu adalah memang maha sempurna dalam rahmatnya, maka tidaklah Allah itu menyiksa seorang pun yang menyekutukan dengannya, melainkan setelah tegaknya hujjah yang dibawa oleh seorang rasul. Tapi bukan mengharuskan tidak menyiksa kemudian tidak menghukumi kafir ataupun musyrik. Di dunia kita hukumi musyrik kafir. Sekarang kita jumpai seorang yang datang ke kuburan memanggil wali, doa kepada si wali, apa hukumnya? Musyrik kafir. Apakah dia bodoh atau tidak bodoh? Jahil atau tidak jahil, itu urusanlah lain. Disiksa atau enggak, urusanlah lain. Kalau yang tegak hujah baginya, maka disiksa. Kalau belum, hukumnya di dunia ya kafir, musyrik. Dikubur, dikuburnya selain kuburnya kaum muslimin. Ini baginya tidak mengatakan udzur bil jahil. Mabum. Datang orang sekarang di dalam daerah tertentu, tiba-tiba apa? Muslim sedekah bumi. Mau hari ini, bulan ini, masyarakat kita harus datang ke ponden tertentu untuk apa? Ramai-ramai melaksanakan sedekah bumi, tapi disembelih kepalanya dikubur di ponden tertadi. Wes, semuanya hukumnya apa? Musyrikun. Walaupun satu desa. Walaupun satu desa, walaupun semuanya Pak Haji. Nah, walaupun semuanya Pak Haji. Mungkin dia yang ngaji mungkin 3 kali, 4 kali. Walaupun sedekah mungkin 1 miliar untuk bikin masjid. Hukumnya apa? Musyrikun. Kufar? Kufar. Sampai situ. Apakah mereka bodoh atau tidak bodoh? Ini perkara lain. Tetap hukumnya seperti itu. Disiksa atau tidak? Disiksa kalau memang telah tegak hujah pada mereka. Kalau enggak belum tegak, maka hukumnya nunggu nanti pada hari kiamat diutus para seorang utusan. Itu bermakna namu azmi hatta naba'atha rasulah. Nah sekarang bagaimana kalau datang Quran kepada mereka? Nanti akan jelaskan dalam bab berikut-berikut ini. Mahu di sini? Nah, maka itu harus paham. Sikit-sikit nanti taksiri. Nah, baru-baru ini ada kawan di Surabaya, ya kan, datang ke Lamongan. Setelah itu ketahui oleh pihak mereka, oh kalian datang ke apa maksud takfir itu toh? Ya Allah ya Rabbi. Oh ke Lamongan ke tempatnya maksud yang takfir itu toh? Nah, itu namanya apa? ST super tengi. Apa rasanya takfir? Apa rasanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kan? Emang enggak ikut diingat nih. Ini kita akan bacakan. Baik. Alaikum lah. Faqala al-ibadatu yatawhidu wa ta'atu ma'a ta'dimi awamirihi wa nawahihi. Coba artikan man. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah. Ibadah kepadanya ibadah tuhu. Hu. Wa ibadah tuhu. Ibadah yang pelan-pelan dong. Hah? Oh ya, yang atas benar-benar ya. Terus. Saya, afwan. Terus. Dan berkata saya bin Basra Allah Ta'ala, ibadah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mentaatinya bersama adanya sisi ta'zim pengagungan terhadap perintah-perintahnya dan juga pengagungan terhadap larangan-larangannya. Ayo, itu ibadah itu adalah mengesakan Allah, mentaati Allah disertai dengan pengagungan terhadap perintah-perintah dan larangan-larangannya. Jadi kalau meninggalkan tapi tidak mengagungkan, melaksanakan tapi tidak mengagungkan, maka bukan ibadah. Jadi melaksanakan apa yang Allah perintahkan tapi bukan mengagungkan Allah. Bukan meninggalkan karena mengagungkan Allah. Cuma toleransi, maka bukan perkara ibadah, enggak masuk. Nah, itu perhatikan. Karena manusia seperti itu banyak karena toleransi saja. Quraniyin, orang-orang yang memiliki keyakinan Quraniyin atau disebut dengan ingkaru sunnah. Salat. Sebagaimana kita salat bersama kita tapi apa? Toleransi. Nah, itu beda. Baik. Qala wa ibadatuhu yatawhidu subhanahu bi anwa'il ibadah wa ta'atu awamirihi wa tarku nawahihi. Dan juga berkata Syekh bin Baz, wa ibadatu dan mengibadai Allah adalah mengesakan Allah yang maha suci dengan macam-macam ibadah bi anwa'il ibadah dan mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Walasa bila ilam ma'rifat dalika bitafsir illa biwasitatil ilm. Dan tidak ada jalan untuk mengenal perkara ibadah tadi secara rinci melainkan dengan perantara ilmu. Nah, tanpa ilmu, maksudnya ilmu di sini apa? Al-ilm yang di sini adalah ilm yang alif lam lil ahad, ilmu syar'i. Bukan cuma ilmu bahasa, tapi ilmu yang syar'i. Karena cuma ilmu bahasa saja tidak mempelajari syar'i maka enggak bisa. Ya memang bahasa, cuma bahasa itu adalah termasuk perantara yang kuat. Cuma harus adanya pemahaman yang memahamkannya. Banyak ahli bahasa Arab kan ternyata apa? Melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah. Enggak kenal hukum syar'i yang benar. Nah, kalau itu dengan apa? Ilmu yang syar'i. Wa qala, berkata Syekh bin Al-Sami' tum bayana hadhihi ibadah. Dan kalian telah mendengarkan penjelasan ibadah ini. Wa anna dhullu wal khudu' lillahi an mahabbatin lahu subhanahu wa an raghbatin fima indahu. An raja'in al khawfin la mujarradi tarkisai au fi'lihi. Bahwasanya ibadah itu penjelasannya adalah dhul, merendah. Hanyalah untuk Allah, berangkat dari kecintaan untuk Allah yang maha suci, berangkat dari raghbah. Kepengen mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Kepengen pada apa yang ada di sisi Allah, yaitu mendapatkan pahala dari sisi Allah. Berangkat dari harapan apa yang ada di sisi Allah. Berangkat dari ketakutan siksaan Allah. Bukan cuma meninggalkan sesuatu atau melakukannya tok. Meninggalkan atau melakukan sesuatu tadi tanpa adanya raghbah, tanpa adanya rojak, tanpa adanya khauf, tanpa adanya mahabbah, maka tidak masuk dalam kategori ibadah. Nah, ini perhatikan. Banyak manusia karena kebodohannya melakukan apa yang dia lakukan, meninggalkan apa yang dia tinggalkan, bukan karena mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan takut apa yang dari siksaan dari Allah, bukan karena kecintaan dari Allah yang diharapkan. Cuma yang penting melakukannya. Semua pokoknya yang penting lakoni. Banyak orang seperti itu. Semua yang penting lakoni. Dikai pahala, gak dikai pahala, wis besar insyaallah. Ini adalah bukan penjelasan ibadah yang benar. Ini semuanya karena kebodohan. Semendang lakoni. Ini kita sering jumpa, sering kita dengar telinga kita. Oh, sembuh kok semendang lakoni. Untuk pahala, untuk pahala, ya sudah bisa Allah. Allah yang maha tahu. Si? Semendang absen. Ayo. Nah, ini perhatikan. Ini banyak manusia yang karena kebodohan seperti itu. Maka itu bukan ibadah yang definisinya yang dipahami oleh para ulama. Jadi ibadah itu adalah dilakukannya dhul, merendah untuk Allah, berangkat dari cinta untuk Allah yang maha suci, berangkat dari keinginan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala, harapan yang ada dari Allah berupa rahmat dan yang lainnya, berangkat dari ketakutan dari siksaan Allah, bukan cuma la mujarrad, bukan cuma meninggalkan sesuatu atau bukan cuma melakukan sesuatu. Makna itu mujarrad seperti itu. La mujarradi an tarki syai'. Bukan hanya, bukan cuma meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Balla budda ayyakuna dalika an mahabbatin lahu subhanahu shadiqah. Shadiqatan atau shadiqatin? Shadiqatin, tadi dibaca shadiqatan, ini enggak benar. Is piye jar sinetan sedekoten sedekoten kenapa sedekoten sedekoten berangkat dari apa mahabbah sadiqo lari apa nah ini kan sifatnya sadiqo itu mana sifatnya mahabbah itu mana mahabbah yang sadiqo gitu. Jadi bahkan harus melaksanakan ibadah itu adalah berangkat dari kecintaan bagi Allah yang maksudnya yang jujur gitu. Cinta yang jujur hanyalah untuk Allah Subhanahu dalam melaksanakan ibadah tadi. Wa an ikhlasin lahu Subhanahu, berangkat dari keikhlasan hanyalah untuk Allah yang maksudnya, berangkat dari raghbah, keinginan pada apa yang ada di sisi Allah, berangkat dari khasyat takut untuk Allah, khauf darinya, takut dari Allah, berangkat dari Allah yang maha suci dan maha tinggi. Itu ketika melaksanakan sesuatu. Walaupun ma dzalika min an takuna hadhihi ibadah muwafiqatan lima jaa bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummati Muhammadin. Ibadah itu harus keberadaannya apa? Disertai dengan wujudnya ibadah dia apa? Keberadaannya harus apa? Ibadah ini mencocoki pada apa yang datang dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh beliau. Dalam haknya umatnya Muhammad. Jadi kalau kita sebagai umatnya Muhammad, kita melakukan ibadah harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh beliau. Dalam haknya para anbiya yang madi, fi'akil anbiya al-madin, madina, yang telah berlalu. Dalam haknya para nabi yang telah berlalu, ibadahnya lagut, ibadah adalah harus keberadaannya seperti yang di pada zaman nabi yang telah berlalu. Di zamannya Nuh alaihissalam, maka ibadahnya sesuai dengan tata-aturannya Nuh, tata-aturan yang dibawa oleh Nuh alaihissalam. Labut an takun al-ibadatu lillahi wahdahu muwafiqatan lima ja'a bihi Nuh alaihissalatu wassalam. Berarti umatnya Nuh alaihissalam pun cara beribadahnya sesuai dengan tata-aturannya yang dibawa oleh Nuh alaihissalam. Seperti itu. Jadi bukan membawa aturan sendiri. Maka kalau itu di sini orang-orang sufi, mereka dikatakan para munafikin. Kenapa? Karena dalam mereka punya keyakinan apa? Haddatsani qalbi an rabbi, bercerita hatiku kepadaku dari Rabbku langsung. Haddatsani qalbi an rabbi, bercerita hatiku kepadaku dari Rabbku langsung, tanpa Nabi kita Muhammad, tanpa Jibril. Maka mereka adalah para munafikin. Maka tata cara ibadahnya bukan tata cara yang dipakai oleh umumnya manusia kaum muslimin. Ini tata cara sendiri. Mereka itu bukan muslimin. Maka orang-orang Syiah tata cara ibadahnya sesukan sebagaimana tata cara kaum muslim, maka mereka bukan kaum muslimin. Syiah Rafidhah hatinya pun di mana? Kum, kum di mana? Daerah kota di Iran. Seperti orang-orang India, tata cara ibadahnya mana? Untuk bersihkan dosa ke sungai Gangga. Nah itu. Jadi bukan kaum muslimin, walaupun niatnya juga membersihkan dosa. Cara membersihkan dosanya ke sana, ke sungai Gangga. Orang-orang India. Nah, orang sufi nanti cara membersihkan dosa juga apa? Pakai kelambu. Diatur oleh Syekh Masayikh mereka. Jadi beda. Kaum muslimin membersihkan dosa diatur dengan cara yang syar'i, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Di antaranya apa? Berupa haji yang apa? Haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'u illa al-jan. Jannah tidak ada yang tidak ada barang kecuali surga. Nah, sawa apa? Kayamin wala tetka umuk. Jadi haji yang mabrur itu adalah tidak ada barang kecuali seperti pada satu hari yang kamu dilahirkan oleh seorang ibumu. Jadi belum punya ada apa-apa. Kalau memang ada yang tidak ada yang mabrur. Bukan kok ke kuburan. Keliling wali. Atau bertapa, bersemedi, bukan. Maka tata cara ibadah sufi bukan tata cara ibadahnya kaum muslim, kaum muslimin. Walaupun mereka dinamai kaum muslimin. Saya perhatikan. Waqala alibad, waqala, jadi tekan kaki nomor 1, as'ilatul jami'il kathir. Aset nomor 92, bagian A. Waqala alibadatu yatawhidullahi wa ta'atuhu. Ayal Islamu wal imanu yal huda yal bir wat taqwa ya ta'atullah ya inqiyat li syara'illah hadihi ya alibadah lati anta makhlukun laha sumiyat islaman wa sumiyat imanan wa sumiyat ibadatan wa sumiyat ta'atan lillahi wa rasulih wa sumiyat taqwa wa birran wa hudan. Wahyatul amr anha fi'lu ma amarallahu wa tarku ma naha Allahu. Sinukil dari asbabul sabat amamal fitan. Ya kan? Bagian B. Kasetnya Tafsilatut Taqwa. Muka B. Muka B, muka kedua. Jadi ibadah berkata beliau, ya tauhidullahi, mengesakan Allah dan mentaatinya, itulah Islam, itulah iman. Itulah Islam dan iman. Ibadah yang dikatakan mentaati Allah, mentaati Allah adalah hudah, petunjuk. Bir, kebajikan, ketakwaan. Taat kepada Allah. Tunduk kepada syariat Allah. Hadiah ibadah, inilah ibadah. Yang mana engkau diciptakan untuk ibadah tersebut. Anta makhlukun, engkau diciptakan. Apa artinya makhluk? Diciptakan. Yang diciptakan itu namanya makhluk. Makhluk itu yang diciptakan. Anta makhlukun, engkau yang diciptakan. Si makul. Kholako yakhluku. Kholkon. Bahwa khalik wadaka. Makhluk. Engkau yang diciptakan. Dinamai ibadah, dinamai mengesakan Allah, mentaati Allah, dinamai Islam, dinamai iman, dinamai ibadah, dinamai taat hanyalah untuk Allah dan Rasulnya, dinamai takwa, dinamai bir, kebajikan, petunjuk. Hakikat perkara adalah hakikat perkara ibadah, hakikatul amr, ya ini hakikatul amril ibadah. Hakikat perkara ibadah adalah melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, jadi meninggalkan apa yang Allah larang itu adalah ibadah. Tapi dengan syarat tadi, an mahabbatin sadiqatin lahu subhanahu, an apa? An ragbatin fima indahu, berangkat dari kecintaan yang jujur hanyalah untuk Allah yang Maha Suci, berangkat dari apa? Menginginkan apa yang ada pada Allah, di sisi Allah berupa pahala. Berangkat dari harapan yang apa yang ada di sisi Allah, berangkat dari ketakutan, dari siksaan Allah, bukan cuma sekedar melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Ini namanya fi'lu ma amarallahu wa tarku ma naha anhu, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, melakukan apa yang Allah perintahkan dengan syarat tadi. Banyak penting melakukan. Baik, waqala ba'du salaf. Ini berkata Syekh bin Baz, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, man abadallaha bil hubbi wa fi za'mihi an la yuhibbullaha faqad fawa zindiq. Ini dihafal ini. Kalau ini dihafal, ini dihafal. Diingat dan dihafal. Man abadallaha, berkata sebagian salaf, barang siapa yang mengabadi Allah dengan cinta tok, dan dalam anggapannya bahwasanya dia mencintai Allah tok dalam melakukan ibadah ini, maka dia adalah zindiq. Zindiq itu siapa? Munafik. Jadi mengibadah Allah itu cuma apa? Cuma berangkat dari cinta tok. Bukan mengharap apa yang ada di sisi Allah berupa pahala. Bukan berangkat dari takut akan siksaan Allah. Bukan berangkat dari harapan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala. Cuma sekedar berangkat dari kecintaan tok, maka zindiq. Yang penting senang tok. Aku melakukan ibadah ini hanya untuk Allah. Berangkat dari senang tok. Terus gak angan-angan gelap pahala. Allah lebih tahu. Nah, Allah lebih tahu. Siapa yang berat dikasih, gak usah kita mengharap pahala dari Allah. Senang tok. Nah, ini senang tok kepada Allah. Itu gak boleh. Itu namanya zindiq. Kalau sufi saja masih mending zindiq. Zindiq itu mana? Munafik. Fakaifa la yakhafullah wa la yarjuhu? Bagaimana dia tidak takut akan Allah dan tidak mengharap dari Allah? Faman wahaka la yakhafullah wa la yarjuhu? Siapa dia? Orang yang cuma mengibadahi kepada Allah cuma berangkat dari cinta tok, sehingga dia tidak takut Allah dan tidak mengharap dari Allah. Raqallahu fi Rasul sallallahu alaihi wasallam innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Raghaban fil jannah wa rahaban minan nar. Dan sungguh Allah telah berfirman tentang keadaannya para utusan Allah, semoga selawat dan salam atas mereka senantiasa. Apa para urusan Allah? Allah beritakan para urusan Allah itu diberitakan oleh Allah bahwasanya mereka berkeadaan sesungguhnya mereka dulu bergegas dalam kebaikan-kebaikan, bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Jadi para urusan Allah itu dulu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami rogoban wa rohaba. Ya ini apa? Berdoa kepada kami itu dengan harapan surga, rohaba, takut akan neraka. Maqala yad'unana hubban tok, takut. Kalimat dalam kurung ini untuk penjelas hubban, takut. Ini dari siapa? Dari Al-Fihri sebagai penjelas dari kalamnya Syekh bin Baz. Tidaklah Allah itu berkata bahwasanya para utusan Allah itu berdoa kepada kami cuma berangkat dari cinta tok. Tapi Allah bilang wa yad'unana rogoban warohaba, yakni rogoban fil jannah, mengharap surga, warohaban takut akan neraka, takut dari neraka. Itu para pesan Allah. Jadi mereka berdoa kepada Allah berupa kebaikan, bersegera dalam kebaikan. Ini adalah cinta dan takut akan neraka dan juga cinta akan kabar, mengharap apa? Mengharap surga. Nah kalau itu siapa yang beribadah kepada Allah cuma berangkat dari cinta tok, ini adalah jindik. Para pesan Allah adalah mereka beribadah kepada Allah bersegera dalam kebaikan, mengharap surganya Allah, takut dari nerakanya Allah. Nah kita mau mencontoh siapa? Kalau mau mencontoh Rasul. Nah kalau itu ini gara-gara apa? Hadasannya kolbi an Rabbi, bercerita hatiku kepada aku dari Rabbku langsung. Ini seperti itu, gara-gara seperti itu jadinya. Nah itu. Nah Quran cuma, ini Quran ini. Innam kana yusharuna fil khairat wa yad'una rabb. Ini Quran. Makanya alul ahwa itu cirinya yaitu mengambil satu ayat meninggalkan yang lain. Tidak mengikuti penjelasan yang datang dari para utusan Allah, tidak menjelaskan dari para salafus saleh, tidak dari para ulama ahlus sunnah, dari semaunya sendiri. Sayyid. Rasul wal anbiya wal mu'minun khafu adzaballahi wa raja'u sawabahu wa habbuhu hubban shadiqan hamalahum ala ta'ati wa tarki maksiatihi. Dan para utusan dan para nabi dan para mukminun takut akan siksaan Allah, mengharap pahala dari Allah, mencintai Allah dengan cinta yang jujur. Demikianlah yang membawa mereka atas taat kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Hamalahum. Nah, sifat-sifat tadi itu membawa mereka untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Lam yahmilhum alal wulu awil ujub wal kibr. Jadi yang mendorong mereka itu bukan untuk wulu atau sombong, bangga diri dan sombong. Tapi para utusan Allah itu beribadah kepada Allah adalah dan para orang mukmin ini takut akan azab Allah, mengharap pahala dari Allah, mencintai Allah dengan cinta yang jujur. Bukan mereka itu beribadah kepada Allah kemudian di atas hulu, melampaui batas, berlebih-lebihan, ujub, sombong, kibir juga sama saja. Tidak. Nah kalau itu perhatikan ya ikhwah, sebagian salaf mengatakan, Sufyan Tsauri rahimahullah telah mengatakan, barangkali suara salaf telah mengatakan, la yanalu hadzal ilma mustahin wala mustakbir. Ilmu ini, ilmu syar'i ini tidak diterima dan didapatkan oleh dua orang, pemalu sama penyombong. Harus gengsi. Kalau dia menuntut ilmu kepada orang yang dianggapnya atau yang dibenci lebih benar atau mungkin dianggapnya direndahkan, maka al-kibr itu apa? Batarul haq wa gamtu nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dengan demikian dia enggak mau menerima kebenaran. Merasa sudah SAG, merasa sudah apa? Doktor, merasa sudah apa? Magister, merasa sudah S2, bahkan mungkin S3 atau mungkin profesor. Nah, yang mengajarkan cuma orang enggak punya gelar. Siapa inti? Inti bukan lulusan luar negerinya. Siapa inti? Iya. Inti siapa? Bukan lulusan luar negeri. Itu pernah diomongkan oleh sebagian orang kepada Abdul Rahim dari Sukoharjo. Ini omongannya Yazid Jawas. Pada Abdul Rahim saat itu. Inti bukan lulusan luar negeri. Ya Allah, ya Rabbi. Seolah-olah kalau luar negeri sudah jaminan, harus benar. Dari mana? Ya kan? Banyak manusia dari muridnya Syekh Mukbil, muridnya Syekh bin Bas, bahkan dari para anaknya Nabi. Apakah jaminan masuk surga? Enggak ada. Nanti akan kita jumpai akarnya Syekh bin Bas, walaupun anaknya Nabi. Sini, akhir-akhir ini. Habis mana nanti? Pelan-pelan. Baik. Jadi demikian, bukan karena kesombongan atau melampaui batas atau kiber. Karena banyak manusia seperti itu. Nanti cari-cari telah tentang keburukan orang yang menyampaikan kebenaran. Yang katanya apa? Brutal. Preman. Ya ilaha illallah. Semua tidak preman. Mereman tentang batu. Mereman. Dari geli, tempe, preman. Gelbanyu, mereman. Ya. Preman ini. Mau sekian ngambil gelap apa? Gelap preman. Orang sekian itu kalau cari pekerjaan namanya apa? Gelap preman. Kerja apa? Kerja mereman. Nah, itu preman. Lungonang Saudi ya mereman. Nah Malaysia ya mereman. Jadi polisi mereman. Jadi presiden juga preman sama dia. Mereman. Mereman pegawai. Duitnya rakyat jadi gajinya. Bukan mereman. Ya. Saya mengkul punya penjelasan kuat dalam masalah ini. Ya kan? Dan juga ada penjelasan dari formasi yang lain. Ya kan? Orang kaya, orang miskin semuanya sama-sama butuh. Sama-sama apa? Menggunakannya. Mana kamus kita? Misalnya enggak ada. Mus'ab. Kamus kita biasanya Al-Qur'an. Kamus Al-Qur'an. Nanti kan datangkan ayatnya itu. Baik. Anakunna. Baik. Hamalu ma'ata'atillah wal hubminhu wa ragub fima indahu alibata takunu an hubbin an rad wa an radza'in wa an khawfin la an kibrin wa batarin batarafun ala nas. Ibadah itu, ya kan, yang membawa para usul Allah itu beribadah adalah taat kepada Allah, khauf dari Allah, ragab, apa ragab itu? Ketengen, mengharap apa yang ada di sisi Allah. Al-ibadah keberadaannya berangkat dari kecintaan, dari harapan, dari khauf, ketakutan. Bukan berangkat dari kesombongan. Fator sama saja suka sombong. Bukan berangkat dari tarafuk merasa tinggi atas manusia. Nah, tapi merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari cinta kepada Allah, berangkat mengharap dari Allah, takut dari siksaan Allah, bukan berangkat dari kesombongan. Dan merasa tinggi atas manusia. Ummi wa, maka kalau itu kalau dia merasa tinggi dalam hatinya, merasa meremehkan orang, ya kan? Apa yang dia ucapkan bukan ibadah. Apa yang dia ucapkan bukan ibadah. Metetek gitu. Itu mulai meletek, mengkek. Nah, berkat bukan dari mengkek. Belum tahu? Atau meletek. Jadi sok pinter, bukan. Nah, tapi berangkat dari cintaan terhadap Allah yang murni, mengharap apa yang ada di sisi Allah, takut akan siksaan Allah, bukan berangkat dari kesombongan dan menghinakan manusia. Dia itu apa? Enggak. Baru belajar kemarin sore. Seperti itu ya, Pak. Bukan seperti itu. Masih hijau. Wah, anak-anak kecil dah. Enggak seperti itu. Tapi berangkat dari kecinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhwan ini berikut waktunya. Kita akhiri, alhamdulillah rabbil alamin.